Sekarang kita masuk bab baru. Bab yang nomor 8. Minas syirki. Min itu artinya diantara. Diantara kesyirikan. Lubusul halqati. Lubus itu memakai. Halqati itu ya seperti gelang gitu. Atau menggantungkan sesuatu. Wal khayti atau benang. Dipakai benang, digelang, itu kan dikatakan intinya dia memakai sesuatu gitu. Di lehernya, atau di tangannya, atau di jarinya, intinya dia memakai sesuatu. Wa nahwihima, dan yang semisal dengannya, semisal gelang, atau kita dulu kan ada benang kuning, ada benang kuning dulu kan? Tujuannya apa ya? Atau mana ada apa-apa diberi kapur si bekasnya? Lupa tujuannya apa. Apa kapur tujuannya bekasnya? Ada dulu dikasih kapur sini kan? Apa tujuannya? Hah? Tujuannya apa di sini? Li raf'il bala, untuk menghilangkan bala au daf'ihi, atau mencegahnya. Perhatikan ya. Termasuk kesyirikan orang yang pakai jimat. Nah, itu bahasanya. Termasuk kesyirikan orang yang pakai jimat tujuannya untuk mengangkat bala, musibah, penyakit, atau mencegahnya. Jelas ya judulnya? Dia membahas tentang apa? Tentang jimat di sini. Nah, perhatikan. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan sebelum kita masuk kepada dalil-dalilnya. Sebelum kita masuk kepada dalil-dalilnya, ada beberapa catatan yang harus kita pahami. Pertama, bab yang ke-8 ini, bab ke-8 ini adalah sampai bab seterusnya nanti, bab ke-8 sampai bab yang 67 atau 68 bab, seluruh bab itu dari bab ini sampai terakhir nanti adalah penjelasan tentang tauhid. Sebelumnya telah dijelaskan apa itu tauhid dan ditafsirkan tauhid. Pada bab ke-8 sampai setelahnya juga menjelaskan tauhid, tapi dari sisi yang berbeda. Dari sisi lawannya. Nah, gini dia. Dalam menjelaskan sesuatu, penjelasan sesuatu itu ada dua cara. Cara pertama, pengertian. Yang kedua, lawannya. Penulis bab pertama sampai bab yang ke-7 itu sudah menjelaskan pengertian tauhid, ya kan? Apa wajibnya tauhid, kemudian keutamaan tauhid, bagaimana tauhid bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, kemudian kita harus takut kepada tauhid, lalu berdakwah kepada tauhid, dan tafsir dari tauhid, semuanya tentang tauhid, ya enggak? Nah, bab yang ke-8 nanti sampai yang 67 bab terakhir itu juga menjelaskan tentang tauhid, tapi dari sisi lawannya, yaitu syirik. Nah, beliau menjelaskan tentang syirik, yaitu syirik. Kenapa? Karena ada sebuah kaidah. Kaidahnya wa bi diddiha ta tabayyanu wa bi diddiha kurang. Tatabayyanu al-asya. Ini ungkapan orang yang disini dibawakan oleh para ulama. Wa bididdiha, dan dengan lawannya tatabayyanu al-asya, menjadi jelaslah sesuatu, segala. Wabididdiha tatabayyanul asya, dengan lawannya menjadi jelaslah segala sesuatu. Kadang kita ingin mengetahui sesuatu, gak cukup cuma kita tahu dari sisi pengertian. Kalau kita cuma tahu dari sisi pengertian, apa itu tauhid, bagaimana tauhid, keutamaan tauhid, tapi kita gak tahu bagaimana bentuk syirik, salah-salah nanti kita akan jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya dengan lawannya menjadi jelaslah sesuatu. Kita akan semakin jelas dengan masalah tauhid kalau kita juga belajar masalah syirik. Tapi kalau kita paham masalah tauhid dan kita tidak pernah belajar masalah syirik, kita bisa terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Jelas ya? Nah, itu alasannya. Jadi nanti dari bab ke-8 sampai terakhir semuanya masalah syirik nanti. Yang dibahas masalah syirik. Jadi poin pertama, bab yang ke-8 ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang masalah tauhid dari sisi lawannya. Penjelasan lebih lanjut masalah tauhid dari sisi lawannya, yaitu syirik. Yang kedua, yang dimaksud dengan jimat di sini, yang kedua, poin yang kedua penting ini. Di sini kan beliau menyebutkan termasuk kesyirikan orang yang memakai gelang atau mengikatkan sesuatu gitu kan. Dia cuma membatasi dengan bentuk gelang saja. Itu bukan pembatasan. Maksud dengan gelang di sini adalah semua yang dipakai untuk menolak bala. Semua yang dipakai untuk menolak bala masuk di dalam bab ini. Contoh, dia pakai gelang, ini jelas. Dalam bab ini contohnya gelang. Atau ada foto-foto dipajang. Foto Raja Sambas, misalnya kan. Mana ada masih foto Raja Sambas sih? Atau foto wali-wali disimpan di dalam rumah atau di dalam toko. Tujuannya apa? Ada sebuah toko, ketika kebakaran, toko itu ada foto wali dan toko itu tidak terbakar katanya. Itu masuk ke dalam bab ini. Memakai atau menggantungkan segala sesuatu tujuannya agar menolak bala, masuk dalam bab ini. Jadi memakai gelang atau menggantungkan foto-foto atau juga menggantungkan tulisan-tulisan, misalnya tulisan-tulisan dia gantungkan, disimpan di mana gitu, tujuannya untuk menolak bala. Baik dia gantungkan di dinding atau disimpan di badannya, intinya segala hal yang dia pakai tujuannya untuk menolak bala. Jelas ya? Banyak sekali di daerah kita ini, banyak siapa bentuknya? Sebutkanlah contohnya yang banyak. Depapas contohnya kan? Contohnya masuk di situ. Depapas tujuannya menolak bala, masuk di sini. Kalau orang mau bangun rumah, ketika bangun rumah apa yang dia lakukan di bumbungan? Itu masuk juga di situ. Ketika kita lewat di rumah orang, ada di depannya kayak daun kering gitu kan? Daun kering atau ada ikat kuning ya? Itu masuk juga di situ. Jelas ya, intinya semua yang digantung, dipakai, disimpan, ditulis, tujuannya satu, untuk menolak bala. Ini adalah syirikan. Jelas ya? Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, memakai jimat atau sesuatu tujuannya untuk menolak bala, hukum asalnya itu syirik kecil. Kenapa penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membahas ini dulu sebelum membahas syirik besar? Alasannya karena syirik kecil syubhatnya itu lebih ringan. Syirik kecil ini syubhatnya lebih ringan. Jadi poin yang ketiga, masalah jimat ini masuk dalam bab syirik kecil. Kenapa dibahas duluan? Tujuannya karena syubhat dalam syirik kecil ini lebih ringan. Jadi nanti bahas yang ringan dulu, baru bertahap membahas kepada yang lebih sulit. Nah, itu tujuan dari penulis. Itu catatan yang ketiga. Kemudian catatan yang keempat, syirik kecil di sini bisa berubah menjadi syirik besar. Syirik kecil di sini bisa berubah menjadi syirik besar. Jimat-jimat yang dia pakai, foto-foto yang dia gantungkan, api di bumbungan, apa namanya, tidak tahulah apa namanya. Nah, itu hukum asalnya syirik kecil. tetapi bisa menjadi syirik besar kalau dia meyakini jimat itulah yang berbuat di alam semesta, bukan cuma sebagai sebab. Kita ulangi, dia menjadi syirik besar kalau dia meyakini jimat itulah yang bisa berbuat di alam semesta, bukan cuma sebagai sebab saja. Jadi masalah jimat ini ada dua kemungkinan. Pertama syirik kecil, yang kedua syirik besar. Kita tulis sedikit aja. Surah jimat di sini ya, jimat sini. Satu, syirik kecil. Kalau dia hanya meyakini sebagai sebab. Yang kedua, syirik besar. Kalau dia meyakini jimat itulah yang berbuat di alam semesta. Perbedaannya gini. Misalnya ada foto dia pajang di rumahnya. Ketika dia meyakini foto ini, dengan adanya foto ini, itu akan menjadikan sebab Allah itu menjaga rumah atau warungnya. Foto ini menjadi sebab Allah menjaga rumah atau warungnya. Atau dia pakai cincin misalnya, dia pakai cincin, dengan sebab cincin ini Allah mendatangkan laris tokohnya gitu. Itu dia meyakini sebagai sebab saja. Ini syirik kecil. Yang kedua, dia bisa menjadi syirik besar kalau dia meyakini jimat itu yang bisa berbuat di alam semesta ini. Dia pakai cincin, kemudian dia yakin dengan cincin ini bisa berbuat ini, apapun yang dia kehendaki cincin ini bisa melakukan gitu. Jelas enggak? Dan keyakinan seperti ini kayaknya enggak ada atau jarang sekali gitu ada. Biasanya keyakinan yang ada di masyarakat, jimat yang mereka pakai, yang digantungkan, ditulis, semuanya adalah sebab saja. Dengan sebab itu nanti akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebanyakan hukumnya adalah syirik, syirik kecil. Tapi hati-hati juga bisa menjadi syirik, syirik besar. Kemudian catatan yang ke-5. Masalah jimat ini sangat berkaitan dengan pembahasan sebab. Masalah jimat ini sangat berkaitan dengan pembahasan masalah sebab. Nah, ini yang ingat kita bahas, masalah sebab ini. Kalau antum dulu pernah ikut kajian Sulsalah Asah, kita udah bahas dulu. Sulsalah Asah, Faidul Arba kayaknya juga udah kita bahas kayaknya. Masalah sebab di dalam Islam. Sebab itu ada dua. Satu, sebab syar'i. Sebab syar'i itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua namanya sebab tajribi. Tajribi artinya itu pembuktian ilmiah. Nah, kita ingin mengaitkan masalah jimat ini. Jimat ini dimasukkan oleh penulis, dia itu termasuk ke dalam kesyirikan. Dan dia bisa syirik kecil, bisa juga syirik besar. Kenapa dia itu masuk ke dalam kesyirikan? Nah, alasannya ini. Berarti kan alasannya ini. Karena dia meyakini sebagai sebab. Maksudnya, dia meyakini jimat itu sebagai sebab, padahal itu tidak dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, dia meyakini jimat itu sebagai sebab, padahal itu tidak dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu bagaimana bentuknya? Nah, sebab itu dua. Sebab itu bisa secara syar'i, yang kedua bisa secara tajribi. Secara syar'i dari Al-Qur'an dan Sunnah. Contohnya apa? Madu. Betul enggak? Madu bisa menyembuhkan. Kita katakan madu bisa menyembuhkan. Berarti kita meyakini madu sebab kesembuhannya enggak? Madu itu sebab kesembuhan. Kita meyakini madu sebagai sebab kesembuhan. Mana dalilnya? Nah, kita punya dalil dari Al-Qur'an atau dari Sunnah. Contoh lagi habbatus sauda. Kita meyakini habbatus sauda sebagai sebab kesembuhan. Paham ya? Yang kedua, sebab itu bisa diambil dari penelitian ilmiah tajribi. Apa misalnya? Nah, misalnya kayak gitu ya, Pak. Kunyit, lade, yang semisalnya itu apa namanya? Kalau bahasanya itu bisa meningkatkan imun, katanya kan? Anggap saja statementnya kunyit, lade dan semisalnya itu bisa meningkatkan imun. Kita butuh dalil karena dia meyakini kunyit dan semisalnya itu sebagai sebab untuk meningkatkan imun. Dia meyakini sebagai sebab kan? Dia butuh dalil. Mana dalil yang dari Al-Qur'an dan Sunnah? Enggak ada. Tapi dalilnya ada dari penelitian ilmiah. Ketika ada pembuktian ilmiah, maka sesuatu itu boleh dijadikan sebagai sebab dan kita boleh meyakini sebagai sebab. Ya, intinya kalau kita meyakini sesuatu sebagai sebab, baik secara syar'i ataupun secara tajribi, maka ini tidak masalah. Yang masalah ketika seseorang meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal tidak dijadikan sebagai sebab oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi syar'i ataupun dari sisi tajribi. Contohnya dia pakai gelang kuning. Tujuannya apa? Biar sakitnya sembuh. Ya kan? Dia meyakini gelang kuning ini sebagai sebab kesembuhan. Paham itu poinnya, sebagai sebab kesembuhan. Dalilnya mana? Tidak ada dari Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak ada dari penelitian ilmiah yang mengatakan gelang benang kuning itu bisa menyembuhkan. Berarti dia meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu tidak dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk dalam kesyirikan. Contohnya lagi, misalnya ada kupu-kupu masuk. Oh, kupu-kupu masuk berarti ada orang nak datang. Ya kan? Dia meyakini datangnya kupu-kupu itu sebab orang mau datang, ya kan? Nah, itu butuh dalil. Ada enggak dari Al-Qur'an dan Sunnah? Enggak ada. Ada enggak dari penelitian juga enggak ada. Sama dengan betul kata cacat gitu kan? Nah, yang seperti itu banyak kalau kita mau cari semuanya. Intinya itu kita pegang kaidahnya. Masalah jimat dan yang semisalnya itu sebabnya adalah karena dia menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, baik dari sisi syar'i ataupun dari sisi tajribi. Contohnya bajaka. Nah, bajakanya kan lagi rame. Nah, kita kalau kita ingin menjadikan bajaka sebab kesembuhan, harus ada dua nih, salah satu dari dua nih. Baik dari sisi syar'i, dari sisi syar'i enggak ada lah pasti kan, karena enggak ada dalil yang membahas tentang bajaka. Yang kedua dari sisi tajribi. Diteliti secara ilmiah, bajakah ini benar enggak bisa menyembuhkan? Kalau enggak, nah nanti bisa jadi jimat. Paham? Nah, itu inti dari pembahasan masalah jimat ini. Itu 5 poin sebagai pendahuluan kita memasuki babnya. Nah, kan ada orang pakai gelang, pakai magnet itu kan, katanya magnet itu bisa menyembuhkan penyakit. Nah, itu kita butuh salah satu dari dua bukti. Cari dari Al-Quran dan Sunnah, ada nggak? Nggak ada. Yang kedua berarti bukti ilmiah. Harus ada bukti ilmiah yang mengatakan gelang-gelang seperti itu bisa menyembuhkan. Kalau ada, nggak masalah. Ada nggak konten ilmiah seperti itu? Itu kembalinya di situ, bukti ilmiah yang penting ini. Karena orang tuh kalau sudah menjadikan sesuatu sebagai sebab, Padahal Allah enggak menjadikannya sebab, baik secara syar'i ataupun secara tajribi masuk ke dalam kesyirikan. Jelas ya, karena sesuatu itu ada sebab dan akibatnya. Enggak bisa terjadi begitu aja gitu, enggak bisa. Harus ada sebab dan akibatnya. Nah, kita masuk dalil yang pertama nih. Dalil yang pertama, beliau penulis membawakan surat Az-Zumar ayat 38. Surat Az-Zumar ayat 38 kita mulai dari penggalan sebelumnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Pasti mereka mengatakan Allah. Ini keyakinan orang kafir Quraisy tentang rububiyah Allah. Allah lah yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki alam semesta ini. Kemudian Allah lanjutkan. Qul, katakanlah. Afara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Ma tad'una min dunillah, tentang yang kalian seru, yang kalian ibadahi selain Allah. In aradani Allah bidurrin, apabila Allah menghendaki kepadaku sebuah bahaya, durrin, hal hunna kashifatu durri, apakah sesembahan-sesembahan itu bisa menghilangkan bahaya tersebut? Au aradani bi rahmatin, atau jika Allah menghendaki kepadaku rahmat, hal hunna mumsikatu rahmatin, apakah sesembahan-sesembahan itu bisa menghilangkan rahmat tersebut? Maka jawabannya tidak, sama sekali tidak. Qul hasbiyallah, katakanlah hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Ini dalil pertama yang disebutkan oleh penulis. Judulnya adalah tentang jimat. Dalil yang dibawakan surat Az-Zumar ayat 38. Nah, surat Az-Zumar ayat 38 ini membahas tentang syirik besar. Surat Az-Zumar ayat 38 ini membahas tentang syirik besar. Karena syirik kafir Quraisy itu syirik besar. Tapi dipakai sebagai dalil untuk syirik kecil. Jelas ya? Dipakai sebagai dalil untuk syirik kecil, ya enggak? Jimat itu tadi kan syirik kecil. Dalilnya pakai syirik besar. Kenapa? Nah, itu faedah pertama yang kita ambil. Kenapa penulis itu berdalil dengan ayat yang menjelaskan tentang syirik besar, padahal yang ingin dijelaskan adalah syirik kecil? Alasan yang pertama, antara syirik besar dan syirik kecil itu ada kesamaan. Kesamaannya adalah ketergantungan dalam mendapatkan manfaat atau menolak mudarat kepada selain Allah. Titik kesamaannya antara syirik besar dan syirik kecil adalah ketergantungan kepada selain Allah untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Ya enggak? Syirik besar, ayat ini kan syirik besar. Disebutkan apabila Allah menghendaki bahaya kepadaku, apakah mereka bisa menghilangkan? Enggak bisa. Apabila Allah menghendaki rahmat kepadaku, apakah bila mereka bisa menghilangkan? Enggak bisa juga. Jadi ketergantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jimat juga begitu. Mereka bergantung kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di titik temunya antara syirik besar dan syirik kecil yaitu ketergantungan kepada selain Allah dalam mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Itu alasan penulis kenapa membawakan dalil syirik besar untuk membahas syirik kecil. Alasan yang kedua, karena syirik kecil, jimat ini syirik kecil, itu bisa berubah menjadi syirik besar. Kalau tadi kita sebutkan, kalau dia meyakini jimat inilah yang berbuat di alam semesta ini, betul-betul dia berbuat, dia bukan sebagai sebab saja. Alasan yang ketiga, ada sebagian sahabat yang model berdalilnya juga begini. Ada sebagian sahabat yang model berdalilnya juga begini, yaitu dia membahas syirik kecil tapi dalilnya itu pakai syirik besar. Berarti ada contohnya dari sahabat, enggak masalah. Kemudian ada beberapa poin yang ingin kita sebutkan di sini. Poin pertama, ayatnya mengatakan kul afara'aitum ma tad'una. Antum perhatikan ya. Kul afara'aitum ma. Huruf ma di situ. Ma di situ namanya isim mausul. Nah, isim mausul ini maknanya umum. Bagaimana pendapat kalian ma tentang apa-apa, yaitu tentang segala sesuatu. Tad'una min dunillah, yang kalian ibadahi selain Allah. Siapa yang mereka ibadahi selain Allah? Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala masuk dalam ayat ini. Jelas ya? Segala sesuatu siapa? Karena dulu orang kafir Quraisy itu ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin. Ada yang menyembah batung-batung, batu-batu dan pohon-pohon. Ini sudah kita bahas ketika bahas Qawaidul Arba. Nabi ketika diutus kepada kaum kafir Quraisy, yang mereka sembah itu macam-macam. Ada yang mereka menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah patung-patung. Sudah kita bahas ketika bahas Qawaidul Arba. Yang ingin kita sebutkan di sini huruf ma. Qul afara'aitum ma tad'un. Bagaimana pendapat kalian tentang seluruh yang kalian sembah? Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala masuk dalam ayat ini. Paham ya? Kemudian, tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin. Dan kedua adalah bidurrin. Kemudian, au aradani birahmatin. Durrin itu artinya bahaya. Rahmatin itu artinya rahmat. Nikmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Durrin itu namanya isim nakirah. Isim nakirah siaknya adalah syarat siaknya. Kalau dalam bahasa Arab siaknya syarat. Rahmatin juga isim nakirah. Intinya kan enggak usah panjang-panjang. Kalau bahasa ilmiah susah. Ini kita sebutkan di sini ma tad'una min dunillah in aradani yallahu bidurrin. Ayatnya panjang, enggak kita tulis semua. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani yallahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah wa 'alaihi tawakkalul mutawakkilun. Yang kita sebutkan di sini tiga kata. Ma, durrun, kemudian rahmah. Ma ini dalam bahasa Arab namanya isim mausul. Isim mausul itu umum. Jadi terjemahannya, bagaimana pendapat kalian tentang apa-apa kan? Apa-apa. Maksudnya adalah segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu yang diibadahi atau diminta selain Allah. Ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin. Apabila Allah menghendaki kepadaku sebuah durrun, itu mudarat. Bidurrin, durrin ini nakirah. In aradani, jika Allah menghendaki, jika itu dalam bahasa namanya syarat, uslub syarat. Nah, uslub syarat ini isim nakirah, konteksnya itu syarat, maka nakirah ini menjadi lafaz umum gitu. Durin bahaya, bahaya apa? Bahaya apa yang maksud di sini? Maka bahaya di sini maksudnya umum, segala macam bahaya. Bahaya yang mengenai dirinya, keluarganya, mengenai badannya, mengenai rumahnya, mengenai masyarakatnya. Intinya seluruh macam bahaya gitu. Jelas ya? Karena ini isim nakirah, konteksnya syarat. Begitu juga in aradani Allah bi rahmatin, jika Allah ingin memberikan kepadaku rahmat kasih sayangnya, nikmatnya. Apabila Allah menghendaki bahaya, ada enggak yang bisa menghilangkannya? Coba bertanya saja. Apabila Allah menghendaki kepadaku nikmat, ada enggak yang bisa mencegah nikmatnya? Maka pertanyaan itu enggak perlu dijawab lagi. Pasti jawabannya tidak ada. Maksudnya apa? Nah, gini maksudnya. Yang dibahas adalah tentang jimat. Jimat adalah kesyirikan. Dalilnya ini. Dalilnya menjelaskan kepada kita, Allah menyebutkan kepada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah ini, segala sesuatu selain Allah yang kalian itu minta manfaat kepadanya, yang kalian itu berdoa kepada mereka agar dihilangkan bahaya, segala sesuatu itu apabila Allah menghendaki bahaya dan jika ingin memberikan rahmat, tidak ada satupun makhluk yang bisa mencegahnya. Berarti jimat-jimat yang kalian pakai itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan itu adalah kebatilan seluruhnya. Seluruh makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa memberikan manfaat, enggak ada yang bisa mencegah mudarat. Dalilnya mana? Ini. Karena Allah ucapkan dur, itu nakirah, segala macam bentuk bahaya. Dan rahmah, bentuknya nakirah juga, segala macam bentuk nikmat, enggak ada yang melakukannya kecuali Allah. Jelas ya? Bahasa ringkasnya, dalil ini menyebutkan bahwasanya seluruh manfaat dan seluruh bahaya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu mudahnya gitu. Hah? Susah ya? Intinya gitu aja. Seluruh manfaat, makna dalilnya, seluruh manfaat dan bahaya itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dalilnya, seluruh manfaat ataupun bahaya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk, kenapa kita sebut seluruh makhluk? Karena Allah pakai ma'nanya. Seluruh makhluk selain Allah tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa mencegah bahaya, termasuklah jimat. Paham ya? Seluruh makhluk di sini, termasuklah jimat di sini. Seluruhnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada yang bisa mencegah menolak bahaya. Nah, jimat ini disebut syirik di dalam judul bab. Sisinya mana? Sisinya yang dibahas di sini syirik besar. Dan gak masalah berdalil dengan sesuatu syirik kecil dengan sesuatu yang syirik besar tadi kita sebutkan. Alasannya kenapa? Sisi persamaannya, karena syirik kecil dan syirik besar itu sama-sama bergantung kepada selain Allah. Orang yang pakai jimat ini bergantung kepada selain Allah untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Padahal segala sesuatu itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikuatkan lagi dalam ayat ini. Kita enggak bisa satu persatu gitu. Ana ambil poin-poin pentingnya aja. Enggak gerak-gerak nanti. Ditambahkan penguatnya lagi di sini, qul hasbiyallah. Ucapan hasbiyallah di situ maka maknanya adalah orang yang beriman itu menggantungkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah. Qul hasbiyallah, katakanlah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang beriman enggak mungkin dia pakai jimat. Enggak mungkin dia yakin dengan sesuatu yang bukan Allah jadikan sebagai sebab. Hasbiyallah. Dan dalil pendukung ini masih banyak yang lain. Intinya hasbiyallah di sini faedahnya adalah orang beriman itu hanya menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak mungkin akan memakai jimat. Kesimpulannya, jimat atau yang semisal dengan jimat yang dipakai, yang digantung, yang ditulis, tujuannya untuk menolak bahaya atau mendatangkan manfaat, ini adalah syirik. Nah, itu kesimpulannya. Semuanya itu syirik, bentuknya apapun, selama tujuannya itu untuk menghilangkan bahaya. Itu masuk kategori kesyirikan. Dan kita gak bisa membatasi bentuknya gitu. Karena itu masing-masing daerah itu punya jimat yang bermacam bermacam-macam. Kita pegang saja kaidahnya, kalau tujuannya untuk menghilangkan bahaya, itu kesyirikan. Karena dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah itu tidak menjadikannya sebagai sebab. Nah, pas kan waktunya habis.